tak dengan abaku kena di atas kapal. Dari Jakarta hingga Ambon, terus ke Manado. Angin laut kipas noda, pun rambut.